الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عزكم الله masih dalam al-asl al-rabi' yani al-ilmu huwa qawlullah wa rasulih wa qawlus sahabah ma'a ijma'i wal qiyasus sahih. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ucapan para sahabat bersama dengan ijma' dan qiyas yang sahih. Dan pada permasalahan ini terbangun beberapa perkara. Yang pertama, ini sudah lewat penjelasannya, bahwa setiap thalibul ilm sepantasnya membiasakan diri untuk senantiasa meneliti dalil dalam setiap permasalahan dari Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Kemudian yang kedua, bahwa sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam, sunnah zahirah sharihah dan sunnah batinah ghair sharihah. Dan rincian permasalahan tersebut juga telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk mengadakan satu pendapat yang keluar daripada pendapat-pendapat mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam satu permasalahan. Karena kita diperintahkan untuk ittiba' kepada mereka, walladzina taba'uuhum bi ihsan, untuk mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, mengikuti dalam masalah i'tiqad, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah jihad, dalam masalah dakwah dan yang lainnya. Maka di saat ada satu perkara yang kita ketahui di sana para sahabat bersepakat di dalamnya, maka kita tidak boleh untuk mencari pendapat yang lain. Atau di saat kemudian ada sahabat yang berpendapat dan tidak diselisih oleh yang lainnya, maka kita tidak boleh mengambil pendapat yang lain. Sepantasnya untuk, maksudnya sepantasnya begitu, untuk kita mengambil apa yang disebutkan oleh sahabat tersebut yang tidak diselisih oleh yang lainnya. Adapun jika terjadi perselisihan di antara mereka para sahabat dalam perkara, maka merupakan adab kepada mereka untuk kita ya memilih tarjih pada apa yang mereka perselisihkan tersebut, dan tidak kemudian mengadakan pendapat melebihi dari apa yang mereka sebut. Ini bentuk daripada ittiba bil ihsan, walladzina taba'uuhum bil ihsan. Sehingga dalam satu permasalahan tidak sepantasnya bagi seorang untuk kemudian memiliki pendapat sendiri, dalam keadaan di sana tidak ada imam ahli sunnah yang berpendapat dengannya. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad, iyyaka an tatakallam fi mas'alah laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam satu permasalahan, jadi dalam masalah agama, yang kamu tidak memiliki imam padanya. Setinggi apapun derajat keilmuanmu, ini yang mengucapkan adalah Imam Ahmad, seorang imam. Akan tetapi beliau mengatakan kalimat seperti ini, jangan sampai kamu berbicara dalam satu permasalahan yang kamu tidak ada imamnya di situ. Kamu mengandalkan kecerdasan kamu, kepandaian kamu, ketinggian ilmumu, ya, kedalaman daripada mutala'ahmu dan yang semisalnya. Maka itu justru menjadi penyakit. Itu justru menjadi penyakit dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Berkata Syekh Muhammad Umar Bajmul hamdulillah ta'ala, wa min ajli hadal asal, dan karena prinsip ini Jadi prinsip yang keempat ini ya. Wa huwa fahmul Qur'anil 'adzim sunnah an-nabawiyah 'ala dawi fahmi sahabah ridwanullah 'alaihim. Yani bahwasanya memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasul dengan pemahaman sahabat. Ini prinsip yang keempat ini. Berdasarkan ini, tara ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis la yahuduna fi tafsiril Qur'anil 'adzim. Kamu melihat ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis, mereka tidaklah ya berdalam-dalam pada penafsiran Al-Qur'anul 'Adzim. Wa bayan ma'anil hadis, dan menjelaskan makna-makna hadis bi mujarradil lughah, dengan semata sisi bahasa. Wa ra'yi, dan semata pendapat. Wal ma'qul, dan semata buah daripada akal pikiran. Syekh menyatakan prinsip yang keempat, apa? Bukan prinsip yang keempat. Ya. Poin yang keempat dari prinsip keempat. Bahwasannya karena memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu harus dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ya, meskipun mereka lebih dalam pengetahuannya terhadap agama, lebih cerdas, lebih encer otaknya, ya, lebih luas cakrawala berpikirnya, tetapi mereka tidak mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan pendapatnya, ya, lebih dalam pemahamannya terhadap lughah Arabiyah, tetapi mereka tidak bersandar pada lughah, ya, tidak berdalam-dalam pada perkara tersebut. Menafsirkan Al-Qur'an dicari bagaimana penjelasan para sahabat dan salaf terkait dalam masalah ini. Salaf tentunya masuk dalam permasalahan ini, yakni sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Karena tiga generasi ini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW, khairun nas yaqarni tsumman ladzina yalunahum tsumman ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni sahabat, kemudian yang setelahnya, yakni tabi'in, kemudian yang setelahnya tabi'in. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Baik. Bayan guru nafil atar, bahkan mereka, yakni ahlu sunnah wal jamaah, mereka memandang kepada atar-atar yang ada. Tidak berdalam-dalam menggunakan akal pikiran mereka dan menggunakan pendapat mereka, tetapi mereka senantiasa merujuk kepada atar-atar. Wa yajma'una ma jaa'a 'an salaf, dan mereka mengumpulkan apa yang datang dari salaf itu semuanya. Mereka catat fi musannafatihim, pada tulisan-tulisan mereka. Ada kitab-kitab yang mengumpulkan tentang atsar-atsar para sahabat terkait dengan masalah fikih, ya, dikumpulkan atsar-atsar yang sahih dalam masalah fikih. Tiga jilid tanah punya kitabnya. Itu semua daripada atsar-atsar yang mampu dikumpulkan oleh penulis, dikumpulkan di situ semuanya. Dari ahkam thaharah, ahkam shalah, ahkam zakat, semuanya disebutkan di sana. Wa yabnuna 'alaihi fiqhahum wa ijtihadahum, dan mereka membangun atas atsar-atsar tersebut fikih mereka dan ijtihad mereka. Di saat mereka harus berijtihad, maka ijtihad tersebut terbangun di atas atsar-atsar tersebut. Wa la khilafihim ahlul bidah wal ahwa, dan tentunya 180 derajat perbedaannya dengan ahlul bidah dan ahwa. Jadi apa yang bisa kita pahami dari kalimat ini? Bahwa ahlu sunnati wal jamaah, mereka di dalam memahami Al-Quran dan sunnah itu senantiasa merujuk kepada pemahaman salaful ummah. Ini. Mereka tidaklah mengandalkan akal-akal mereka, pengetahuan mereka tentang masalah makna-makna bahasa, ya. Tidak mengandalkan cakrawala berpikir mereka, tidak mengandalkan kedalaman daripada pemahaman mereka, ilmu mereka, tetapi semata-mata mereka senantiasa merujuk kepada atsar-atsar para sahabat. dan generasi-generasi yang mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka seperti apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik dalam beragama. Ini sangat sering ana ulang-ulang masalah ini, dan ana tidak bosan, tidak jemu mengulangnya, karena ini adalah satu prinsip yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Sehingga antum semua bisa faham, bahkan hafal. Ayatnya hafal, pemahamannya juga hafal tentang masalah ini. Menjadi hujjah yang sangat kokoh bagi ahlu sunnah di hadapan ahlul bid'ah. Qala Ibnu Qutaimah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad adalatil murji'atu fi hadzal asl, ya'ni al-iman, an bayanil kitabi wa sunnah wa aqwalis sahabat wa tabi'ina lahum bi ihsan. Sungguh murji'ah telah menyimpang dari prinsip ini, yakni prinsip iman, an bayanil kitabi wa sunnah wa qawli sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan, dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah dan penjelasan ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa tamadu ala ra'yihim, dan mereka bersandar kepada ra'yu mereka, bersandar kepada pendapat mereka, kepada akal mereka. Tidak mau untuk mengikuti apa yang telah dijalani oleh para sahabat dan diyakini oleh para sahabat dan tabi'in terkait dengan masalah iman. Walama ta'awwaluhu bifahmihi min lughah, dan apa yang mereka takwilkan, yakni apa namanya? Murji'ah. Apa yang mereka takwilkan dari pemahaman mereka secara bahasa. Iman itu keyakinan. Jadi keyakinan ya tidak bisa dibagi-bagi. Oh, keyakinan kok dibagi-bagi, ada ini, ada itu, ada lemah, ada kuat. Keyakinan itu satu. Dan seseorang yang sudah memiliki keyakinan otomatis tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ini menurut akal mereka ya, mereka takwilkan demikian. Sehingga iman itu tidak terbagi dan tidak terbilang. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Seseorang sudah menyatakan dirinya beriman, saya percaya, sudah selesai masalahnya. Ini Mu'tazilah dari kalangan Murji'ah. Murji'ahnya umat ini. Wa hadhihi tariqatu ahlul bidah, dan inilah jalannya ahlul bidah. Wa li hadza kana al-Imam Ahmad yaqul, akama yuftiun nas min jihati ta'wil wal qiyas. Dan karenanya Imam Ahmad mengatakan yang paling banyak membuat orang salah adalah disebabkan dari arah takwil dan qiyas. Kebanyakan kesalahan dan kekeliruan itu disebabkan karena mentakwil-takwilkan dan mengqiyas-qiyaskan, bukan tunduk kepada dalil. Adapun qiyas yang sahih, maka itu bertopang dengan dalil ya. Al-qiyas sahih ini benar dan bisa diterima. Tetapi sering terjadi kesalahan-kesalahan di saat mereka semata berdasarkan qiyas dan menanggalkan dalil dengan akal mereka. Dan ada sebagian kias ya, secara seolah-olah sahih tetapi pada hakikatnya batil, disebabkan karena kias tersebut berbenturan dengan dalil. Tidak ada berbenturan dengan dalil. Contoh misalnya ya, air mani. Apa hukumnya air mani? Najis atau tidak najis? Kalau kita mengkiaskannya dengan air kencing, dari sisi sama-sama keluarnya dari kemaluan, maka seolah-olah karena illahnya ini ya, seolah-olah berarti segala sesuatu yang keluar dari kemaluan adalah sesuatu yang najis. Mani, Madi, apalagi Wadi, itu najis. Ternyata ada dalil menunjukkan kalau mani itu tidak najis. Maka kias yang seperti ini tidak bisa diterima. Ya, kiasnya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena berbentang dengan dalil. Idza ja'a dalil batal al qiyas. Apabila datang dalil maka batal qiyas. Meskipun seolah qiyasnya itu sahih. Dalil-dalil menunjukkan bahwa memang air kencing najis. Madi itu yakni sesuatu yang keluar karena syahwat. Keluarnya tidak terasa, tidak disertai rasa nikmat dan tidak pula dengan menyembur. Itu madi, keluar begitu saja. Warnanya agak kekuning-kuningan jernih. Itu najis. Wadi itu juga najis, yakni sesuatu yang keluar setelah seseorang buang air kecil. Sudah selesai buang air kecil, kemudian terasa ada yang keluar. Nah, itu namanya wadi. Itu juga najis. Nah, tentunya sama seperti itu sifatnya adalah mani. Keluarnya sama dan tempat yang sama. Dan melewati saluran yang sama juga. Ini kemaluan maksudnya. Ternyata syariat mengatakan mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Sehingga hal tersebut ya, di saat datang dalil yang menunjukkan akan apa sesuatu, maka dalil itulah yang berlaku, tidak kemudian ngotot mempertahankan qiyas. Walihadza najid al mu'tazilah wal murji'ah wa rafidah wa ghairahum min ahlil bidah yufassirun al-Qur'an bi ra'yihim. Dan karenanya kita dapati Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah dan selain mereka dari kalangan ahlul bidah, mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan akal mereka. Ya, dengan ra'yu mereka, dengan pendapat mereka dan akal mereka. Wa ma ta'awwaluhu min al-lughah, dan apa yang mereka takwilkan dari makna secara bahasa. Pembahasan masalah syariat itu pembahasan masalah istilah, bukan masalah bahasa. Meskipun benar sisi istilah itu akan senantiasa terkait dengan bahasa, tetapi makna bahasa itu hanya sekedar membantu, sedangkan istilah itulah yang berlaku. Walihada tajiduhum la ya'tamiduna ala ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam washabah wa tabi'in wa immati almuslimin. Dan karenanya kamu dapati mereka tidak bersandar kepada hadis-hadis nabi, tidak pula kepada ucapan sahabat dan tabi'in dan a'immatul muslimin, para ulama. Fala ya'tamiduna la 'ala sunnah wala 'ala ijma'is salaf wa atharihim. Mereka tidak bersandar kepada sunnah, tidak pula kepada ijma' salaf dan athar mereka. Wa innama ya'tamiduna 'alal 'aql wal lughah. Mereka hanya sekadar bersandar kepada akal dan kepada sisi bahasa. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa najiduhum la ya'tamiduna 'ala kutubit tafsir al-ma'thurah, dan kita dapati mereka tidak i'timad, tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir yang dengan athar ma'thurah, ini kitab-kitab tafsir yang menggunakan athar-athar wal hadis wa athar salaf, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari. Tidak digunakan yang seperti itu. Wa innama ya'tamiduna 'ala kutubil adab. Mereka hanya i'timad kepada kitab-kitab adab. Wa kutubil kalam allati wada'aha ru'usuhum, atau kitab-kitab ahlul kalam. Kitab-kitab mantik, falsafat yang ditulis oleh dedengkot-dedengkot mereka. Seperti Az-Zamakhsyari, dia adalah imam besar dalam masalah lughah. Luar biasa keimamannya, tidak dipertanyakan lagi sudah dalam masalah lughah. Dia memiliki kitab tafsir yang sangat masyhur namanya Al-Kashaf, yang penuh dengan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Tetapi luar biasa sekali kalau berbicara tentang masalah ayat, sisi bahasanya dikupas sedemikian rupa. Tetapi dari sisi itulah dia memasukkan virus-virus Mu'tazilah. Sangat berbahaya kitabnya. Virus-virus Mu'tazilah dia susupkan dan dia injeksikan di situ dalam kitabnya. Maka siapa saja yang kemudian meneguk dan merasakan daripada manisnya kitab Kasyaf, walaupun memang kalau seorang thalibul ilmu membacanya memang sangat asik. Sisi bahasanya demikian-demikian dikupas demikian rupa. Belum lagi secara akal dia memang orang yang sangat cerdas. Memberikan faedah-faedah ilmiahnya sudah luar biasa. Dan tidak sembarang thalibul ilmu kemudian bisa mengetahui sisi i'tizal ataupun mu'tazilahnya dari kitab Al-Kasyaf tersebut. Bahkan seperti Baqilani, salah seorang ulama kibar, ulama besar, dia menyatakan sulit sekali untuk bisa menyingkap apa virus-virus i'tizal yang ada dalam kitab Al-Kasyaf. Sehingga sekali lagi, dalam membaca kitab-kitab pun harus berhati-hati. Iktimadnya adalah kitab-kitab ada, kitab-kitab filsafat. Wa hadhihi tariqatul mulahidah, malahi ayatun. Ini juga merupakan jalannya orang-orang yang menyimpang. Inna ma ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adab wal lughah. Yang mereka ambil hanyalah apa yang terdapat dalam kitab-kitab filsafat, kitab-kitab adab dan kitab-kitab lughah. Fakhrul Razi itu juga punya tafsir. Tafsirnya luar bagus sekali, cuman di situ penuh dengan berbagai macam falsafat-falsafat. Nah ini, karena dia guru besarnya filsafat ya, sehingga memang dari sisi falsafah ini sangat luar biasa. Sehingga memang tidak bisa kita kalau sekedar atau thalibul ilm seperti kita-kita ini tidak berani untuk membacanya. Meskipun terkadang para ulama istilahnya mereka menyebutkan faedah dari kitabnya Fakhrul Razi dari sisi kebenaran-kebenaran yang ada, dan para ulama memang mereka bisa ya, istilahnya memilah dan memilihnya, mengambilkannya untuk kita, sehingga apa yang dinukilkan oleh seorang ulama dari kitab tertentu, dari kitab yang ditahdir oleh para ulama, bukan berarti menjadi tazkiyah terhadap kitab tersebut untuk dibaca oleh thullabul ilm, bukan maqam kita. Seperti misalnya Syekh Ahmad Jamil Zainu menukil dari sebagian kitab-kitab orang yang bermasalah, ya bukan menjadi dalil untuk kemudian boleh membaca kitab tersebut. Syekh Al-Basa menukil daripada kitabnya Syekh Kutub, bukan berarti dalil bahwasanya boleh membaca daripada kitab-kitab tersebut dan yang semisalnya. Orang-orang yang punya kapasitas untuk kemudian mengambil hal tersebut dari tempat-tempat tadi, ya, dan memberikannya kepada kita. Maka ibaratnya kita mengambil ilmu bukan langsung kepada mereka, tapi kepada ulama-ulama tersebut. Baik. Wa ma kutubul Quran wal hadits wal athar fala yaltafituna ilaiha. Adapun kitab-kitab Al-Quran, kitab hadis, kitab atar, maka mereka ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka tidaklah menoleh kepadanya. Haula yu'riduna an nususil anbiya id hiya indahum la tufidul ilm. Mereka-mereka ini, mereka berpaling dari nas-nas, ya, dalil-dalil, nas-nas, ucapan-ucapan para nabi, di mana menurut mereka ucapan-ucapan para nabi tersebut tidak memberikan faedah ilmiah. Auzubillah. Kitab-kitab ulama yang ditulis oleh para ulama mutaqaddimin, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kan kitab kumpulan sabda-sabda Rasulullah. Mereka anggap tidak ada nilainya dari sisi bahwasannya ini tidak bisa bermanfaat kepada orang awam. Kenapa? Karena ia masih harus butuh kerja keras untuk bisa mengambil faedah-faedah daripada kandungan-kandungannya. Sehingga kitab-kitab seperti ini kitab-kitab yang gersang, kata mereka. Kitab-kitab yang gersang. orang bacanya itu masih terasa sangat gersang, tidak bisa mengambil faedah. Maka butuh kepada kitab-kitab yang ditulis oleh mereka sendiri, menjabarkan dengan sangat panjang lebar kesana kemari ya, tentang permasalahan agama ini. Nah, itu yang akan membawa kepada keasyikan. Orang baca itu hatinya akan bisa meresapi, tentram, oh seperti ini, panjang lebar. Adapun kitab-kitab tersebut, Al-Quran bahkan, ya gersang sama saja. Al-Quran, coba baca Al-Quran, siapa yang bisa merasakan istilahnya apa namanya, makna dan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Sehingga kata mereka ini ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW fihi jafa, gersang terasa. Ini ucapan Muhammad Surur Zainal Abidin, ucapan dia. Yang dengan ucapan tersebut para ulama sebagiannya bahkan mengkafirkannya. Yang jelas dia ini seorang mubtadi'un dhalun, ahli bid'ah yang sesat. Dia lari dari negeri Saudi dan pergi ke Birmingham di mana Birmingham? Inggris. Inggris. Lari dari negeri Tauhid menuju kepada negeri kufur. Allahu musta'an. Dan menulis berbagai macam tulisan-tulisan yang sangat berbahaya sekali. Di antaranya yang tadi diucapkan sebagiannya. Taib. Berikutnya wa ulaika ya'tuna taib ya ta'awwaluna al-Qur'an bi ra'yihim wa fahmihim bila athar ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi. Dan mereka-mereka ini mentakwilkan Al-Qur'an dengan ra'yu mereka, dengan pemahaman mereka, dengan tanpa athar. Tidak mengambil daripada athar-athar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar Nabi wa ashabihi. Tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Wa qad dzakarna kalam Ahmad wa ghairihi fi inkari hadza wa ja'alahu thariqat ahli bidah. Dan sungguh kami telah menyebutkan ucapan Imam Ahmad dan selainnya dalam mengingkari perkara ini dan menjadikannya sebagai jalannya ahli bidah. Ini apa yang dilakukan oleh mereka ini merupakan jalannya ahlul bidah. Mencukupkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna-makna secara bahasa. Wa qala aydhan, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan ahlul bid'ah innama dakhala alaihim mudakhil li'annahum a'radu an hadhihi at-tariq. Ahlul bid'ah hanyalah masuk kepada mereka apa yang masuk berbagai macam kesesatan-kesesatan, maksudnya li'annahum a'radu an hadhihi at-tariq, disebabkan karena mereka berpaling dari jalan ini, jalan memahami Al-Qur'an dan hadis dengan cara benar. Sehingga mereka ya, masuk ke dalam berbagai macam perkara-perkara bid'ah-bid'ah dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam berbagai macam. Disebabkan karena mereka mempergunakan akal mereka dan pendapat mereka atau sisi bahasa. Orang yang dia beribadah kepada Allah dengan iling. Kenapa? Karena dia memahami kalimat sholat bimakna doa. Dan benar memang salah bahasa, sholat itu artinya doa, ya kan? Doa itu ya ini mengingat, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa meminta. Waktu datang sholat, maka kita langsung mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, iling kepadanya, kita meminta kepada Allah, ya Allah ampuni saya, sudah selesai. Ini ibadah bagi mereka. Kemudian orang yang tarikhoh-tarikhoh sufiah tentu hanya melakukan waktu-waktu sholat itu 3 saja. Karena mereka mentakwilkan ataupun memahami ayat Al-Qur'an sesuai dengan bahasa. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lail wa Qur'an al-fajr. Tegakkan sholat di saat matahari tergelincir dan di saat masuk waktu malam dan bacaan di waktu subuh. Sudah 3 itu sudah selesai. Duhur, maghrib dan subuh. Selain itu tidak ada waktu sholat. Memahaminya hanya secara bahasa. Alhamdulillah. Memahami dengan cara perasaan juga sama. Waktu sholat itu yang paling bagus adalah di awal waktu. Berarti adanya tidak boleh di awal waktu sebelumnya. Kenapa? Kalau nanti adzan di awal waktu, nanti orang tidak bisa menjalankan sholat di awal waktu. Nah, setelah itu baru mereka wudu, baru mereka setelah itu pergi ke masjid, setelah itu masih nunggu qomat dan sebagainya. Nah, jadi adanya sebelum waktunya, kemudian nanti qomat di saat awal waktu, kemudian sholat pas awal waktu. Nah, semua dengan perasaan. Alhamdulillah. Wasaru yabnuna dinal Islam ala muqaddimat yadhunnuna sihhataha. Dan mereka membangun agama Islam ini di atas muqaddimah-muqaddimah. Mereka sangka muqaddimah tersebut benar. Ini muqaddimahnya tadi yang Anda sebutkan sebagiannya. Memahami dalil-dalil dengan muqaddimah-muqaddimah tersebut. Sampai pun dalam masalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah itu, untuk kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala harus melalui tahapan-tahapan ini. Kita anggap bahwa kita belum kenal Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, nanti akan kita ketahui kebenaran daripada Islam. Ya, ini keluar dari Islam dulu, melihat dari luar, setelah itu baru masuk. Ini mukadimah-mukadimah untuk memahami agama. Dan ini diajarkan dalam ilmu filsafat. Ya, diajarkan dalam ilmu filsafat seperti di Bandung, selamat datang di kampus Tak Bertuhan. Karena mereka akan mengajak para mahasiswanya untuk keluar dari Islam terlebih dahulu. Belum ada Tuhan ini sekarang kita. Kita dalam rangka mencari Tuhan. Sehingga kampusnya dengan terang-terangan, ya, dengan baliho yang besar menyebutkan selamat datang di kampus Tak Bertuhan. Wallahul musta'an. Ada yang mengucapkan anjinghu akbar. Anjinghu akbar. Ada. Na'udzubillah. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Ini anak didik di beberapa kampus. Kampus Islam loh, bukan kampus-kampus yang kampus Islam. Wallahul musta'an. Disebabkan karena kedimah-kedimah tadi. Langkah-langkah awal sebelum kemudian masuk kepada keyakinan. Imma fi dalalatil alfad wa imma fil ma'ani al ma'qulah. Imma dengan dalalatul alfad, ya. Dilalah alfad, kalau dilalah alfad seperti yang tadi di Ana tunjukkan, sholat itu maknanya adalah doa, jihad itu maknanya adalah bersungguh-sungguh, dan semisalnya sholat itu artinya adalah diam, menahan diri. Wa imma fil ma'ani al ma'qulah, atau pada makna-makna yang ma'kul. Makna-makna yang makul seperti ayat tadi dimaknai dengan makna-makna yang makul. Walaa ta'ammaluna bayanallahi wa rasulih, tanpa memperhatikan penjelasan Allah dan Rasulnya. Wa kullu muqaddimat tukhalif bayanallahi wa rasulih fa innaha takunu dhalalan. Dan setiap muqaddimah-muqaddimah yang menyelisihi penjelasan Allah dan Rasulnya, maka itu semua adalah kesesatan. Step-step, langkah-langkah yang menyelisih daripada penjelasan Allah dan Rasulnya itu merupakan kesesatan. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan wa hajrul ahadits wal athar as-salafiyyah wa i'timad mujarradil lughah wal 'aql fi fahmi al-Qur'an wal hadits tariqun raqibahu fi hadzal qarn ahlul istisraq. Dan meninggalkan hadis-hadis, meninggalkan athar salafiyah, dan bersandar kepada semata-mata bahasa dan akal dalam memahami Al-Quran dan hadis, ini merupakan satu jalan yang ditempuh pada masa kita sekarang ini oleh para kaum orientalis. Dan lucunya, ya, lucunya para mahasiswa kita, mereka disubsidi besar-besaran untuk belajar kepada para orientalis di Amerika sana. Universitas besar, ya, kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar juga. Tokoh-tokoh yang jadi rujukan umat. Gelarnya doktor itu. Doktor, doktor, doktor. Bahkan sebagiannya adalah profesor doktor. Dari universitas apa? Universitas Amerika, Universitas Jerman, Universitas, ya, Swedia, Universitas London. Namanya ada apa lah, pokoknya Al-Muhin di sana tempatnya. Luar biasa. Menjadi tokoh-tokoh agama, mengajarkan di universitas-universitas Islam, di IAIN, sekarang menjadi UIN, di Universitas Islam Indonesia, di ini banyak, mungkin banyak sekali para tokoh-tokoh Islam moderat dan liberal yang bercokol. Kalau sudah berbicara, mengerikan sekali, merusak tatanan Islam sakaratanya. Luar biasa, anak didiknya para mahasiswa tidak pernah dididik untuk ta'zim terhadap para ulama, Ibnu Katsir misalnya, Qurtubi, Tabari, Ibnu Abbas, Ibnu Battah, tidak pernah diperkenalkan dengan itu semua. Karena memang mereka dididik oleh para orientalis. Na'udzubillah. Dan mereka memang memiliki kecerdasan, pola berpikir yang luar biasa, memiliki kecerdasan dan memang pandai berretorika, pandai mengolah kata, sehingga para ulama dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang memperingatkan untuk kita jangan berdebat dengan mereka karena bahaya ini, karena bahaya ini berbahaya sekali, bisa disambar habis sudah. Mereka bisa dengan sangat gamblang menjelaskan kata per kata dalam Al-Quran sesuai dengan makna bahasa. Dan mereka supaya tidak tampak bahwa itu dari ro'yu mereka, mereka menukilkan dari ucapan-ucapan dari kitab-kitab yang ditabur oleh para ulama. Sedangkan kita tidak bisa dan tidak berani mengatakan ini kitab nggak bisa dipakai karena ditabur oleh para ulama. Kenapa? Kaum muslimin mengagungkannya, menukil dari Ihya Ulumuddin, dari Al-Imam Al-Ghazali. Bagaimana coba? Mau bicara bagaimana? Tidak bisa berbicara apa-apa. Sehingga jangan berdebat dengan mereka. Berdebat ya sudah habis. Kita inginnya untuk merujuk kepada pemahaman yang benar, Al-Quran, Sunnah, pemahaman Salafus Saleh, para sahabat dan tabi'in, dan ulama-ulama yang direkomendasi dalam perkara ini, beragama dengan tata cara agama yang benar seperti mereka, para sahabat. Kitab-kitab rujukan yang tentunya kitab-kitab rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sedangkan mereka tidak. Mereka menyebutkan ini terdapat dalam kitab, misalnya kitab apa yang kita sendiri belum pernah mendengarnya kitab itu. Ini ulama kibar, ternyata tulisan daripada Ibnu Sina misalnya. Iya kan? Tidak bisa. Jahid misalnya, tulisan-tulisan daripada ulama-ulama, ada ulama-ulama filsafat dan yang semisal. Taib, fa'inna ahwajahum al-bahath ila khobar naqaluhu min kutubil jahid. Fa'in akum al-bahath ila khobar, dan jika mereka tutupkan dalam pembahasan, satu pembahasan itu kepada khobar, maka ini kepada khobar di sini kepada referensi bukan naqaluhu min kutubil jahid, mereka mungkinnya dari kitab-kitabnya jahid. Jahid adalah Amr ibnu Bahr ibnu Mahbub al-Kinani, Abu Uthman kunyahnya, lebih ma'ruf dikenal sebagai al-Jahid, banyak kitabnya. Dan ini termasuk apa istilahnya ulama lughah dan ulama adab yang hidup pada tahun 200-an Hijriah. Lahir pada tahun 163 Hijriah, meninggal pada tahun 255 Hijriah. Berarti usianya tua ya. 90-an tahun. Atau 80 sekian, hampir 90. Dan merupakan apa istilahnya, dedengkot daripada satu firqoh yang dinisbatkan kepada namanya, yakni firqoh Jahiliyah dari kalangan Mu'tazilah. Meninggal dunia di Basrah karena ya apa namanya, dia mengalami stroke di akhir hidupnya. Kemudian di saat dia apa namanya membutuhkan bahas atau apa begitu, terjatuh dan tertimpa oleh kitab-kitabnya sendiri, kejatuhan kitab-kitabnya sehingga meninggal dunia. Kitab-kitabnya banyak sekali orang ini, dan muridnya sendiri, murid daripada Amr ibn Bahr Abu Uthman Al-Jahir ini, yang bernama Ibn Qutaybah rahimahullah, mentahdir daripada kitab-kitabnya. Muridnya sendiri memperingatkan jangan sampai membaca kitab-kitabnya Al-Jahir. Dan ini masih terkadang dinukil oleh Ibn Kathir, ya, terkadang dinukil oleh para ulama. Karena memang orangnya memang luar biasa dari sisi adab dan lugah, ya. Dari sisi ilmu bahasa, ilmu lugah, ilmu adab, itu memang menguasai. Terkadang dari sisi ini masih dinukil ucapannya. Tetapi orang ini diperingatkan akan bahayanya. Ibn Hazm menyatakan Ahadud Dullal Al-Mudillin, salah seorang daripada tokoh kesesatan yang menyesatkan. Ini Al-Jahir. Di saat mereka para orientalis butuh kepada rujukan, yang rujuknya kepada Qol Al-Jahir, berkata Al-Jahir, Qol Al-Husina, Qol Al-Mubakutoh. Ini sama itu tokoh-tokoh seperti ini. Al-Husina termasuk daripada tokoh filsafat, bahkan dipegang oleh para ulama karena pendapat-pendapatnya dalam masalah agama, ya, yang jauh menyimpang, sangat berbahaya. Meskipun beliau ini tokoh dalam masalah medis, ya, dikenal di barat dengan nama Avicenna. Avicenna jadi Ibnu Sina. Au min kitab Al-Aghani. Al-Aghani ini kitab yang ditulis oleh Abul Faraj Ali bin Husain Ibnu Muhammad Al-Asfahani, seorang Syiah Rafidhah. Au min Al-Abdul Farid. Al-Abdul Farid itu juga kitab adab ditulis oleh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrabi Al-Andalusi. Fa'indaqa alaihimun naqal qalu hadha muqtadul aql. Kalau sudah mereka sudah istilahnya itu terjepit dalam penukilan, mereka mengatakan ini merupakan tuntutan akal. Sudah maksimal sudah seperti itu. Kalau mereka memungkinkan untuk masih bisa selaras dengan penukilan-penukilan untuk menguatkannya, selaras dengan hawa nafsu mereka, maka mereka masih menukil dari kitab-kitab adab, dari kitab-kitab ini, kitab-kitab itu tadi, dinukil ini ucapan qala fulan qala alan begitu kan. Tapi di saat tidak didapati apa yang mendukung dari hawa nafsu mereka, maka mereka mengatakan demikianlah tuntutan secara akal. Fal muslim alladhi yatba ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu yuqayyid fiqhahu wa fahmahu lil qur'anil azim wa sunnati nabawiyyah bi fiqhi sahabah ridwanullah alaihim. Maka seorang muslim yang dia mengikuti apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabat, tentunya akan mengikatkan dirinya, pemahamannya, ya, fikihnya terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul dengan fikihnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. La yakhruju anhum, tidak mau keluar darinya, ya. Fa in badalahu ijtihad au nadhar fi mas'alah nadhara lahu salaf fiha ya tambihi. Kalau dia nampak baginya satu ijtihad atau dia memandang kepada satu permasalahan, maka dia akan memandang apakah ada salaf yang bisa jadikan imam dalam masalah tersebut. Wa illa talqa. Kalau tidak, ternyata tidak ada salafnya, maka dia pun tidak kemudian mengambil sebagai pendapatnya. Ini pendapat saya itu seperti ini sebenarnya, tapi kok tidak ada di sana salaf sama sekali, maka tidak berani untuk kemudian dia mengatakan hadza muqtadul aql, begitu. Tidak. Sudah ditinggalkan. kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Di mana setiap kebaikan itu dalam mengikuti salaf, dan setiap kejelekan itu di saat diada-adakan oleh orang yang datang belakangnya. Wa'alaikum bil amril atiq, dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan urusan yang telah lewat, yakni urusan-urusan orang-orang yang kuno. Atiq itu artinya kuno, tapi maksudnya di sini adalah orang-orang salaf kita. Berpegang dengan para salaf. Jadi mereka mau menuduh kita orang terbelakang, ya kembali saja ke masa zaman onta dan sebagainya, biarkan mereka berbicara. Al-Muhim, kita di dalam beragama mengikuti prinsip-prinsip salafun salih. Itu adalah ucapan-ucapan dan cibiran-cibiran dari orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apa kaitannya dengan zaman unta ataupun ya, dalam masalah agama? Nah, mereka sangat alergi dengan kalimat kembali kepada salaf. Sangat alergi sekali. Sedikit-sedikit kemudalil. Kalau setiap sedikit-sedikit mana sabda Rasulullah, mana dalilnya? Nah, sudahlah, kembali saja ke zaman unta. Kita sekarang hidup di masa modern, kata mereka. Sehingga tidak butuh kepada masa-masa tersebut. Kita pahami Al-Quran sesuai dengan masa kita. Ya tentunya dengan muktadal akal wa tawah, ya kan? Tidak bisa tidak, kita tidak mengambil salah. Dengan tuntutan secara akal, dengan tuntutan secara bahasa. Kita memahami Al-Quran tidak tekstual tetapi kontekstual. Konteksnya bagaimana? Sekarang kita terapkan sesuai dengan konteks yang sekarang. Jangan Al-Quran kita baca hari ini, kemudian ya kita pahami secara tekstual di masa yang dahulu. Yaitu namanya kita ini menjadi mumi. Badannya saja hidup di masa ini, tapi akal kita hidup di masa unta. Ini ucapan mereka, haulah. Wallahul musta'an. Maka ahlus sunnah wal jamaah la yakhafun lauma tala'in. Tidak takut dengan telaan orang yang mencelah. Kita tetapkan prinsip kita dalam beragama seperti ini. Ittiba dengan ihsan terhadap generasi yang pertama. Itulah keselamatan fid dunya wal akhirah bi idznillah.